Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Kadangkala kita tidak merasakan nikmat tersebut dan kadangkala mungkin kita lupa terhadap apa yang Allah berikan. Nah, melalui kesempatan inilah mari sama-sama kita mengingat kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara apa? Bersyukur dan juga menambah pengetahuan kita, ilmu kita, dan senantiasa mendekatkan diri kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kembali kita berjumpa dalam acara RZT, Rukyah Zikir dan Tausiah, bersama tim surga pada pokok silaturahmi Ucil Ustadz Cilik Guntur Bumi. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat tema pengobatan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemirsa, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Saskia Diameka yang telah hadir di sini. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelihatannya tidurnya cukup ya. Alhamdulillah. Karena kamu tetap berseri-seri. Alhamdulillah. Kelihatan tidak ada masalah tuh ya. Ini mesti jawab apa nih kalau masalah? Yang masalah pasti ada lah. Oh. Namanya juga manusia kan. Oke ya. Baik. Alhamdulillah. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah pagi hari ini juga seperti biasa sudah ada tiga ustadz yang akan menemani pagi hari kita. Alhamdulillah yang pertama ada Ustadz Cilik Guntur Bumi atau yang biasa dipanggil Ucil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkat doa para kiai, para habib, para guru, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengisi di TVRI Nasional. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya baik pemirsa, untuk yang kedua ada Ustadz Hirit. Assalamualaikum Ustadz. Habib mungkin ya. Assalamualaikum Habib. Gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ini berkah semuanya. Kita semua berkat Ucil, berkat Ustadz Nasional, berkat anak muda. Dan sama anak muda itu ya. Anak mudanya ke kanan ya. Ya. Masih muda ya. Masih ya, muda. Oke baik. Dan yang ketiga alhamdulillah juga ada Ustadz Aswan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nanti insya Allah mau berangkat umrah ya Ustadz ya? Insya Allah mohon doanya. Biar alhamdulillah selamat. Insya Allah Ustadz Aswan dari sini langsung berangkat ya. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Justru kita harus minta doa. Iya. Doakan yang belum dapat jodoh. Oh insya Allah. Jangan lupa tolong sebut nama kita di sana Ustadz. Di jama. Banyak loh di sini namanya. Di jama. Satu-satu nanti di SMS. Iya. Dan ya seperti biasa juga di sini kita tidak sendirian karena begitu banyak rombongan ibu-ibu yang telah setia dari jam 2 dan jam 3 yang berada di sini. Ibu-ibu ini berasal dari Majelis Salim Darul Hufron dan Al Ikhlas Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Assalamualaikum semua ibu. Wah kompak sekali dari Majelis Salim yang sama sih ya. Nah pemirsa seperti biasa kalau Anda memiliki permasalahan yang ingin ditanyakan baik yang terkait dengan pengobatan ataupun hal-hal terkait dengan tema kita, silahkan Anda menghubungi kami di 574-3476 atau yang di luar Jabodetabek di 021-574-3478. Jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Ya, ya sepertinya kita sudah memasuki waktu sholat subuh. Okay. Jadi kita ya ingin melaksanakan sholat subuh dulu. Nah pemirsa, kita telah memasuki waktu sholat subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh dan setelah itu kami akan menayangkan visual tentang zikir. Tetap bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you.

PT Rukia Zikir dan Tausiah. Kepada Anda yang ingin menelpon, silakan di 574-3476 atau yang di luar Jabodetabek di 021-574-3478. Apapun permasalahan Anda, insya Allah tim Surga ini akan mencoba untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Baik, ya, ya. Silakan. Baik pemirsa, alhamdulillah pagi hari ini temanya juga sangat menarik ya. Seperti biasa, tema kita hari ini adalah Tibu Nabawi, yaitu adalah pengobatan secara islami. Mungkin saya langsung bertanya kepada Ustaz Cilik, pengobatan secara islami itu pengobatan yang seperti apa sih, Tad? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kena air wudhu, sudah seger. Gitu Bu. Amin. Masih ada yang ngantuk di sana noh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sarana, ini sarana kita untuk dakwah. Rasulullah ini dokternya dokter, dokternya dokter, profesornya profesor. Ya. Dengan pengobatan bismillahirrahmanirrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyifau thalasah. Tiga macam pengobatan yang Rasulullah biasa terapkan, tiga macam biasanya. Wahid, yang pertama memakai madu, al-asal. Madu, jadi kalau di rumah jangan, enggak ada madu ya Bu. Kalau enggak ada, cari habis ini pulang. Kalau enggak ada duit, utang dulu. Terus yang kedua, isnan, memakai al-hijamah, bekam. Yang saat ini diterapkan mungkin yang di belakang kamera itu ada para tukang bekam, gop, al-hijamah. Ya, mengambil darah kotor, toksin-toksin, racun-racun lah. Ini sudah dipakai kalangan medis. Diambil darah kotornya. Jadi yang kena narkoba, yang kena makanan-makanan yang berlemak, kolesterol, stroke, darah tinggi, kop, bekam ini bisa menarik dan bisa menyembuhkan. Amin. Amin. Salah sah. Yang ketiga, memakai alkiah, sengatan besi panas, batu bara, atau mungkin yang bara api, Pak. Iya. Kalau ini yang terakhir hukumnya makruh. Pada riwayat Rasulullah pernah sahabat Rasulullah kena tebasan pedang, bengkak, bernanah. Akhirnya pedang Rasulullah dipanaskan, ditempelkanlah ke tempat yang sakit. Sakit memang, makanya ini Rasulullah pun tidak menyukai. Ini apabila dipakai dalam keadaan darurat. Yang juga ditemukan di Sahih Bukhari dan Muslim, Imam Besar, ya. Juga pengobatan ala Rasulullah dengan ruqyatus syariah. Pengobatan apapun, depresi kemarin calegnya calon delek-delek gitu. Ya kan, gak lulus dari calon itu, bagaimana biar gak stres di ruqyah. Ruqyah berasal dari bahasa Arab, artinya doa, rokok artinya doa. Yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bukan jampe-jampe mantra-mantra yang kakang kawah hari-hari, udek-udek siwur, amit-amit bah gitu kan. Ini bukan. Yang disebut dengan ruqyah yaitu bacaan ayat suci Al-Quran, Mbak. Iya. Jadi kalau mungkin lagi di ruqyah bacaannya bukan ayat suci Al-Quran, berarti bukan ruqyah. Ya kan. Ruqyah syariah yaitu dibacakan ayat suci Al-Quran. Juga ditemukan Mas Agus juga dengan pengobatan ala Rasulullah dengan air zam-zam, kurma acua, hamba sauda, ya. Dengan zikir, bagaimana menghadapi sakit, menghadapi cobaan, belum utangnya lunas-lunas, zikir. Insya Allah tenang, mudah-mudahan cepat lunas, amin. Amin. Yang aminnya kenceng banyak utangnya berarti. Ya, kenceng nih, amin gitu pasti utangnya banyak, bingung nih. Ya, insya Allah nanti Ustadz Agus utangin gitu. Ya, mudah-mudahan ini salah satunya dan beberapa contoh pengobatan ala Rasulullah yang bisa terapkan sampai sekarang dipakai kalangan medis, yaitu dengan bekam. Yang dibekam aja dapat pahala, yang membekam dapat pahala. Makanya berbekam tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 ini puncak-puncaknya darah naik. Jadi berbekam sunnah, jadi dapat pahala, silakan. Kalau kasakatanya jangan, berbekam itu bekap ya, kalau sama suami istri, keliru. Berbekam itu diambil darahnya, itu plesetannya Ustaz Agus. Saya kira gitu, silakan. Tapi satu lagi mungkin Ustaz, yeah. Ya, kalau bekam itu perempuan pastinya harus sama perempuan juga. Iya, perempuan. Nanti kalau bukannya bekam, bukannya bekam, nanti bekam lah nih. Ya kan, menimbulkan fitnah nanti malahan. Oke, okay, baik, kan? Kita lagi membicarakan masalah bekam. Mungkin aku mau tanya kepada Habib langsung, ada gak sih dasar hukumnya bekam itu, Bib? Oh iya. Ada penelpon. Ya, kita terima dulu penelpon tamu kita dulu ya. Setelah itu nanti dilanjutkan lagi. Ya, kita terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari siapa Pak? Di mana? Dari Pak Sunardi nih. Ya, di mana, Pak? Di Cikarang, Mutiara Bekasi Jaya. Pak Sunardi, Cikarang, ya. Baik, Pak. Passwordnya, Pak? Berzikir untuk ketentraman diucapkan. Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Pak, silakan Bapak ingin langsung bertanya atau konsultasi dengan Ustaz Cilik, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ini saya sih sakit ya, ini kayaknya napasnya sesak gitu, Ustaz. Iya. Nah, terus saya pernah berobat, ya. Nah, terus dibilangnya penyempitan jantung gitu, Pak Ustaz. Oh, gitu. Sudah berapa lama, Pak, sakitnya, Pak? Ya, lama juga sih. Berapa? Sekitar 2 tahunan lah. 2 tahunan. Saat ya. Ini, detik ini dirasakan panas, nyeri, seperti ketusuk-tusuk, sesak nafas, atau seperti ada yang jalan di dada Bapak? Nyesek aja, Pak. Nyesek saja, ya. Bapak ya. Puasa hari ini, Pak? Ya, insya Allah deh, kalau bisa puasa gitu. Oke. Oke, untuk kesembuhan Bapak, Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, amin, Pak. Yakin kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Bapak? Iya, semua. Yakin. Yakinnya kepada Allah ya. Kita bersama-sama. Iya, mungkin kita ngajak dengan Bapak sakit dadanya sesak ini, coba introspeksi diri. Mungkin pernah buruk sangka kepada saudaranya atau sesama umat muslim. Tidak ada salahnya Bapak ya untuk kita ingat. Iya. Mungkin kita pernah khilaf kepada Allah. Iya. Akhirnya diberikan sesak. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama istighfar nanti, Bapak lebih bertawadu kepada Allah, lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama Bapak ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup baca basmalah 1 kali, ditiupkan di airnya, terus diminum 1 teguk, Pak. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bapak? Sudah, iya. Ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, Bapak. Sambil bersama-sama istighfar Bapak ya, diusap-usapkan di dada sambil mengingat dosa kita pernah kepada Allah, pernah hilaf kepada Allah, pernah buruk sangka kepada Allah, mungkin pernah buruk sangka kepada kedua orang tuanya atau saudaranya sendiri ya Pak. Bersama-sama kita dengan jamaah, dengan betul-betul khusyuk, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal maraya. Istighfar bersama dengan kami. Setelah ingat dosa kepada Allah, setelah ingat kita kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, apa sih yang hati Bapak rasakan? Iya, Pak. Apa sih yang perasaan Bapak rasakan ingat kepada Allah? Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, Bapak, setelah... Volumenya agak dikecilkan dulu. Iya. Ya, supaya tidak... Oke, halo Pak. Silakan teruskan. Setelah Bapak istighfar, ingat dosa kepada Allah, pernah khilaf. Setelah ingat kepada Allah, hati Bapak bagaimana sih setelah istighfar bersama-sama? Iya. Tunggu, Pak. Aduh. Rasanya Bapak ingat kepada Allah, apakah tambah emosi atau malah lebih tentram atau lebih nyaman seperti itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, nafasnya sekarang diatur Pak pelan-pelan. Alhamdulillah. Oke, Bapak. Ya. Setelah Bapak istighfar bersama-sama dengan kami. Iya. Bapak ingat kepada Allah, hati Bapak bagaimana hatinya? Lebih sedih. Ringan, Pak. Lebih ya. Lebih ringan? Iya. Alhamdulillah. Oke, Bapak dari mana, Pak? Dari Perumahan Mutiara Bekasi Jaya, Pak. Sama siapa saat ini nontonnya, Pak? Gimana, Pak? Saat ini Bapak nontonnya sama siapa? Sama istri, Pak. Oh, sama istri. Saya bicara sama istrinya mana? Sedang sholat, ya, Pak. Oh, lagi sedang sholat. Oke, Bapak. Iya. Sering nonton tayangan ini, Bapak? Sering, Pak. Apa kesan-kesannya Bapak setelah nonton tayangan ini? Bisa masuk dan bisa telepon dengan kami, doa bersama. Kesan-kesannya apa? Ya mudah-mudahan aja apa semuanya pada melihat gitu tiap mau subuh. Terus untuk menyembuhkan segala penyakit gitu, Pak. Amin. Amin. Kesan-kesannya Bapak bisa masuk ikut istighfar bersama dengan kami bersama. Apa sih Bapak yang Bapak rasakan sendiri? Ya, nafas, Pak. Ya, yang Bapak rasakan sendiri apa sih manfaatnya? Manfaatnya ya untuk semoga lekas sembuh gitu, Pak. Alhamdulillah. Oke. Amin. Sudah agak ringan, Bapak? Ya, mendingan, Pak. Alhamdulillah. Sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang duafa ya, Bapak ya. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tadi masih ada yang terputus ya sebelum kita menerima penelpon lagi. Habib mungkin mau dilanjutkan? Wah. Ini langsung telepon lagi nih, Bib. Banyak yang nelpon. Kita terima dulu, Bib, ya. Tamu kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa, di mana, Pak? Dengan Pak Abdul di Maluku. Oh, Pak Abdul, mohon volume TV-nya dikecilkan sedikit, Pak. Iya. Iya. Baik, Pak, password-nya, Bapak? Berpikir untuk kita. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Ya, silakan, Pak, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa ke Ustaz Cilik atau dengan Ustaz yang lain, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan, Pak. Dari mana, Bapak? Maluku. Dari Maluku, ya? Dengan Pak Abdullah di Maluku. Ya. Apa, silakan, Pak. Bisa dibantu apa nih? Keluhannya. Keluhannya ini darah tinggi sama asam urat, Pak. Ya, darah tinggi sama asam urat. Saat ini, detik ini yang dirasakan sakit yang mana? Asam urat, ya. Sekarang ada sakit, sementara sakit. Di tungkai kaki sini. Rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Seperti ketusuk-tusuk itu di tumit kaki sini, Ustaz. Seperti ketusuk-tusuk di tumit kaki gitu, Bapak, ya? Iya. Iya. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah, Pak, Ustaz. Sudah? Sudah, ya. Sudah. Bapak yakin kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat yakin, Ustaz. Sangat yakin bersama-sama, Bapak. Saya mau tanya dulu, Bapak, ya? Iya. Bapak, saat ini, selama ini, apabila Bapak pada waktu mengerjakan sesuatu, memiliki keinginan, hati Bapak sering keras hati enggak? Harus selalu terpenuhi dan harus selalu terpenuhi. Seperti itu enggak, sepertinya? Iya, memang ada antusiasnya seperti itu. Oke. Ini ada kejujuran Bapak ya, Bapak ya. Terus yang kedua, Bapak apabila marah ya, mudah dikontrol ya, atau dipendam di dalam hati? Terkadang memang tidak bisa disampaikan, ya saya pendam itu. Terus keluar katakannya sering kasar gitu, Pak? Sering. Oke. Kata-kata kasar keluar. Masya Allah, yuk kita bersama-sama istighfar Bapak. Mudah-mudahan dengan kejujuran Bapak ini diberikan kesembuhan sakit Bapak ini. Amin. Amin. Kita bersama-sama istighfar Bapak ya. Ingat dosa kita mungkin pernah memarahi orang yang tidak bersalah, atau mungkin pernah berbuat salah yang mungkin kita pernah hilaf. Kita bersama-sama istighfar agar kita lebih diampuni dosa kita dan lebih diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah. Ditiupkan di airnya terus diminum satu teguk Bapak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Bapak ya. Sekarang ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit, diusapkan di muka, terus usapkan di tempat-tempat yang sakit Pak, sambil istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sudah diusap semua Bapak? Sudah. Tarik nafas, hentakkan kakinya di lantai dengan bacaan Allahu Akbar satu kali. Allahu Akbar. Satu kali lagi. Allahu Akbar. Oke, cukup diminum airnya satu teguk lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Alhamdulillah. Oke, Bapak. Dari Maluku, Bapak ya? Iya, dari Maluku, Ustaz. Oke, Bapak, setelah Bapak saya tanya tentang masalah zikir dulu sebelum penyakitnya, Bapak ya. Bapak setelah istighfar bersama dengan kami bersama-sama, ingat kita dosa kita kepada Allah, akan kita dekat dengan Allah. Hati Bapak rasanya setelah zikir bagaimana sih, setelah istighfar bersama? Insya Allah kalau mengucapkan istighfar, insya Allah hati saya agak tenang gitu. Gimana Pak, kurang keras Pak? Setelah mengucapkan istighfar, ada ketentraman di hati Ustaz. Tentram Pak? Ada ketentraman. Rasa tenang gitu. Ada ketenangan dan ketentraman. Iya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Oke, okay, setelah diusap dengan air tempat yang sakit, setelah Bapak minum air berdoa bersama-sama, sekarang yang dirasakan bagaimana sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, waktu ini sudah enggak sakit ini, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillahnya semangat biar enggak pada ngantuk. Alhamdulillah. Nah, gitu. Dari mana Pak? Dari Maluku ya, Pak ya? Dari Maluku. Alamatnya Maluku mana, Pak? Yang lengkap, Pak? Masawi, Maluku Tengah, Pak. Oh, Maluku Tengah. Bapak bukan karyawan TVRI Nasional kan? Karyawan negeri, Pak. Bapak karyawan TVRI Nasional? Bukan, bukan. Demi Allah nih. Demi Allah. Oh, alhamdulillah. Ini kirain nanti dari karyawan TVR yang nelpon, bingung nanti. Iya. Apa, Pak? Enggak. Oh, enggak. Oh, Oke Pak, kesan-kesannya Bapak setelah bisa masuk telepon kemari, ikut berdialog dengan kami, istighfar bersama dengan kami, kesan-kesannya apa sih Pak? Alhamdulillah rasa puas sekali karena sudah berulang kali kita usahakan, tapi baru kali ini bisa masuk. Baik saya maupun istri saya hampir setiap hari Senin itu mengikuti dan menelpon, nggak pernah masuk ke sana. Oke. Oke Bapak, baru kali ini masuk, alhamdulillah senang. Oke, salam buat orang Maluku semua ya Bapak ya, masyarakat Maluku ya Pak. Iya. Nanti kapan akan kita adakan zikir dan rukiah akbar di Pulau Maluku? Ya. Insya Allah kalau Ustaz ada waktu datang berkunjung ke Maluku. Insya Allah. Orang Maluku juga masyarakat ini. Ya, oke, ya. Salam buat keluarga semua Bapak ya, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu fakir miskin dan orang duafa Bapak ya. Insya Allah Ustaz. Ini ada keberhasilan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mentransfer dari televisi ke rumah tetapi kita bersama-sama doa. Gitu Bapak ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi Ustaz ya. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan lagi dan la ilaha illallah tetap bersama terputus apa yang disampaikan oleh Habib ya. Iya betul sekali, alhamdulillah tamu telepon kita hari ini dari awal acara udah banyak ya Mas Agus ya. Iya sudah Andre. Iya alhamdulillah. Mungkin langsung aja saya melanjutkan pertanyaan tadi saya kepada Habib, itu pertanyaannya bekam itu ada tidak dalam hukum Islam, itu hukumnya seperti apa Habib? Iya banyak diceritakan di dalam hadis, di dalam beberapa kitab-kitab dari Imam Ibnu Majah dijelaskan bagaimana Rasulullah pernah melakukan bekam, bagaimana ketika beliau lagi Isra wal Mi'raj Rasulullah melihat sesuatu yang sedang mengeluarkan darah itu, karena darah yang kotor ini kan harus dikeluarkan karena itulah sumber-sumber daripada segala macam penyakit. Nah, jadi artinya yang dilakukan oleh Rasulullah itu merupakan sunnah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak akan dikerjakan oleh Rasulullah itu kalau tidak ada perintah dari Allah. Jadi contohnya bekam itu termasuk daripada Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatan lil mu'minin. Nah, inilah Al-Qur'an memberikan obat, direalisasikan dengan bekam semacam ini mengeluarkan darah kotor yang dilakukan oleh ucil. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita melakukan sunnah dengan niat untuk berobat, insya Allah akan dikesembuhan, karena kesembuhan itu adalah milik Allah. Kita hanya berusaha apapun, tapi kalau kita mengikuti syariat, satu kita sudah dapat pahala, kedua kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Amin. Ya baik alhamdulillah. Mungkin itu menjadi sunnah karena Rasulullah pun pernah melakukannya ya, jadi ya. Pastinya aman. Mungkin untuk selanjutnya mau tanya kepada Ustaz Aswan nih, bagaimana sih hukumnya berobat dalam Islam? Mungkin ketika orang sakit, apakah dia harus terus berobat atau dia pasrah aja cuman doa sama Allah minta kesembuhan, Tad? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mengenai hukum berobat itu pada prinsipnya adalah mubah, diperbolehkan. Namun boleh jadi hukumnya menjadi makruh, boleh jadi haram. Kenapa haram? Ketika obat atau cara berobat yang kita pakai itu keluar dari syariah, keluar dari tuntunan Al-Quran dan tidak selaras dengan Al-Quran dan sunnah. Termasuk salah satunya ketika kita berobat dengan memakai mantra atau memakai makhluk lain yang justru akan merubah tauhid serta membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berobat yang haram itu adalah berobat yang ketika kita memakai materi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita atau yang kita pakai berobat itu adalah haram. Kenapa Rasul pernah bersabda, "Innallaha lam yaj'al shifaa'akum fi muharrim 'alaikum." Rasul bersabda, "Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kesembuhanmu pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma setan saja yang sering membisiki hati manusia dengan kalimat konon katanya dengan memakai ini sembuh. Dengar-dengar atau ada apa ya? Batu atau apa segala sesuatu yang akan menjurus kita kepada perbuatan yang haram. Kenapa? Ya. Orang yang sakit itu adalah orang yang sedang menderita. Orang yang menderita itu lemah mentalnya. Itulah kenapa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu mewaswis membisikkan kepada hati manusia, kelompoknya cuma dua, dari golongan jin dan manusia. Jadi berhati-hati dalam berobat. Kenapa? Berobat itu boleh dilakukan selama selaras dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya, baik, makasih. Baik. Benar Mas Agus, mungkin aku ada sedikit penasaran sedikit aja ini. Karena ada pengobatan itu yang katanya penyakitnya dipindahkan kepada hewan. Oh. Mungkin singkatnya sedikit gimana itu, Ustaz? Iya. Kalau dipindahkan ke hewan boleh enggak sih? Siapa yang ingin menjelaskan? Habib. Atau Habib sih gimana sih? Bahwasanya penyakit kalau dipindahkan kepada hewan, arti kata Rasulullah itu tidak pernah menyakiti kepada makhluk yang lain. Okay. Nah, penyakit kita dipindahin sama hewan, emang bisa transfer? Yang bisa transfer pulsa kalau sudah. Sama duit. Jadi tidak ada itu, tidak ada sunnahnya semacam itu, dan itu tidak diridhoi oleh Rasulullah. Tidak boleh membikinkan satu binatang menjadi penyakit. Ya, karena jadi merugikan kepada binatang juga ya. Jadi mungkin saya berikan masukan sedikit. Banyak sekali pengobatan dipindahkan mungkin di kelinci, kambing, ayam. Enaknya kambingnya digulih. Nanti dikasih ya, kirim nanti. Jadi gak bisa. Kalau bisa, contoh kalau semuanya kambing itu, orangnya ada sakit datang bulan kagak berhenti-berhenti. Dipindahin di kambing, nanti kambingnya datang bulan. Ya Bu? Nanti kalau patah tulang kakinya, dipindah di kambing, nanti kambingnya patah tulang. Ya nanti rumah sakit pada tutup semua dong. Ya, itu sesuatu tersebut pun sudah tidak logis. Okay. Ya kan, secara akal pun Allah menciptakan manusia itu diberikan akal. Yeah. Yuk berakal terlebih dahulu. Masuk akal apa kagak, Cing? Ini enggak, Cang? Ya kan? Kalau semuanya enggak masuk akal, enggak usah dimasuk-masukin. Ya kan? Ada pula bisa dipindah, konon bisa dipindah, nanti penyakitnya enak saja. Manusianya yang memang tidak bisa jaga kesehatan, contoh makan gara-gara kolesterol yang banyaknya kan gara-gara makan enak kan Bu? Iya. Ya kan, disalahin kambingnya, dipindahin kolesterolnya ke kambingnya. Kalau bisa kambing ngomong, enak aja makan enak-enak ente. Saya kena penyakitnya kan begitu. Kalau bisa ngomong nih, untungnya kagak bisa ngomong. Padahal kambing hidupnya udah sehat, makannya vegetarian ya. Ini jadi kalau ada yang dipindah-pindahin, yuk tanyakan pada alim ulama, ada nggak sih sesuai dengan Al-Quran dan Hadis? Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, jangan ditiru. Ya kan? Ini karena memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bisa dipindahkan malah nanti di menjerumus ke akidah, padahal di Al-Quran di Hadis pun tidak ada. Lebih baik periksa sesuai dengan syariat Islam, pengobatan ala Nabi ini loh. Ya belum diberikan kesembuhan, ya sabar dulu. Ini kan dicoba kesabarannya. Begitu Ibu. Baik, sekarang mungkin dari Ibu-ibu nih. Tadi kan kita dari pemirsa di rumah ya. Sekarang yang di sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Silahkan, mumpung masih ada waktu. Agak cepat tapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, nama saya Ibu Asmani dari Majelis Taklim Darul Hufron, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya punya penyakit diabetes sudah 3 tahun. Bagaimana cara menyembuhkannya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, penanya berikutnya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maimunah dari Majelis Al-Ikhlas Tanah Kusir Kebayoran Lama. Sakit saya darah tinggi, kolesterol, dan saya rasakan lutut yang suka sakit. Saya pernah dirawat tapi sampai sekarang masih juga sakit. Saya mohon penjelasannya pada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maimunah. Borongan ya Bu ya. Apa saja tadi? Ya, darah tinggi dan kolesterol Pak Ustaz. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, Asam urat enggak ada, Dok. Sendi aja yang sakit. Jadi ada jualan gula, ada ya, jualan lemak gitu ya. Gula enggak ada, Pak. Gula enggak ada. Oh, gula Ibu tadi ya? Iya. Oh. Makanya kalau gula dibagi tetangganya. Jangan dimakan sendiri. Nah, ini nanti kita bersama-sama disiapin airnya ya. Nanti kita doa bersama-sama. Mungkin sudah sesi doa untuk yang di seluruh Indonesia. Bisa dipersiapkan air satu gelas. Ya. Entah itu air doa, air putih biasa, entah itu air zam-zam. Yang ditemukan bisa dibuka, kalau mungkin bisa buka internet ya. Yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang dibacakan doa ternyata mengandung molekul-molekul yang air tersebut ternyata sudah didinginkan dalam keadaan 0 derajat Celcius. Akhirnya difoto dengan kecepatan mikron. Air yang dibacakan ayat suci Al-Quran membentuk kristal-kristal yang sangat indah sekali, yang ternyata sudah mendapatkan Nobel di markas PBB Amerika Serikat New York. Ternyata air itu bisa menerima pesan, apalagi kalau air zam-zam. Air biasa saja mengandung khasiat, apalagi air zam-zam yang pusatnya di bawah Ka'bah, yang bermiliat-miliat orang baca doa di situ. Makanya kalau di rumah jangan sampai nggak ada air zam-zam. Oke, kalau nggak apa, kalau ada orang yang dari umroh, dari haji, datengin Ustaz Aswan. Nanti kalau datang umroh, datengin semua, bawa jiligen. Ya insya Allah dapat air, air sumur kali, air jam-jam sumur. Kita doa bersama, kita mohon doanya kepada Allah. Hajat apapun, sakit apapun, yuk kita mohon doanya kepada Allah. Yang belum dimudahkan rizki, karir, jodoh, bahkan belum dimiliki keturunan, sabar, sabar tiada batas. Ya, ini mungkin teguran dari Allah. Berarti Allah sayang dengan hambanya. Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambanya. Yakin itu. Kita bersama-sama doa mohon kepada Allah. Bisa dipersiapkan air satu gelas. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar, ya Allah yang saat ini kami berdoa, ya Allah menegakkan tangan kepada Engkau, ya Allah kami mohon, ya Allah ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala dosa kami, kekhilafan kami, ya Allah ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, jamaah pada pagi hari ini, ya Allah, yang mungkin dosa kami khilaf yang membuat Engkau murka dan marah. Ampunilah segala dosa kami yang saat ini kami menderita penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, ya Allah. Angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami, penyakit medis ataupun non medis dalam tubuh kami, ya Allah. Kami ingin sembuh dari penyakit kami. Kami ingin sembuh, ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah dengan tentram, dengan nyaman kembali, ya Allah, tanpa ada gangguan penyakit sedikit pun, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, yang saat ini di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat, keluarga mereka kebingungan, keluarga mereka, ya Allah, sangat khawatir. Maka berilah ketentraman keluarga mereka yang menjaga, yang menjaga jamaah kami, saudara kami yang sakit, ya Allah. Berilah ketentraman mereka. Apabila diberikan kesembuhan, mudahkanlah kesembuhan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ringankanlah beban mereka yang saat ini, ya Allah, keluarga kami ada kemelut, ya Allah. Istri berani kepada suami, kedua orang anaknya, atau seorang anak tidak berbakti kepada kedua orang tua, atau bahkan seorang suami tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya, ya Allah. Sadar sadarkanlah mereka, sadarkanlah mereka ke jalan yang lurus, jalan yang koridoi, yang saat ini kami susah rezeki karir jodoh, bahkan yang sudah berkeluarga belum memiliki keturunan. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah keturunan mereka, mudahkanlah keturunan kami yang sudah berkeluarga. Ya Allah, ya Allah, tertundanya belum memiliki keturunan. Ya Allah, kami tahu Engkau memberikan rahasia terbaik untuk kami, agar anak tersebut lebih berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi agama kedua orang tuanya, bangsa dan negaranya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, jadikan kami orang yang bersyukur, jadikan kami orang yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, kami bisa makan sehari 3 kali, kami bersyukur. Ya Allah, ya Rabbi, masih banyak saudara kami yang makan sehari 1 kali. Kami bisa terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Kami bersyukur memiliki tempat tinggal. Ya Allah, ternyata masih banyak saudara kami yang tidur di ember-emberan toko, di kolong jembatan. Kami bersyukur terhindar dari panasnya matahari, dinginnya hujan, dinginnya malam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syirik musyrik yang menyekutukan Engkau. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka, serta jauhkanlah kami dari fitnah. Ya Allah, sakit hati kami apabila kami dituduh yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan. Ya Allah, maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah. Ya Allah, ya Rabb, angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah, dan kuatkanlah iman dan takwa kami sampai akhir hayat kami. Ya Allah, mudahkanlah rezeki umat Islam. Ya Allah, agar mereka bisa berangkat ke tanah suci-Mu. Ya Allah, melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji-Mu. Ya Allah, Rabbifirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikil din, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Air yang sudah dibacakan doa bersama-sama, bisa dibacakan Al-Fatihah 21 kali atau secukupnya atau semampu Anda. Air tersebut ruqyah dengan sendirinya. Anda bacakan dengan khusyuk, mohon kepada Allah. Yang sudah ditemukan Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Orang tersebut agamanya Shinto. Yang sebelum air tersebut dibacakan ayat suci Al-Quran, sudah dibacakan sesuatu. Ternyata yang lebih dahsyat yaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Maka yakinlah kepada Allah, air tersebut mengandung makna. Tapi ini hanya sarana, ini syariat saja. Keberhasilan datangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ke saat ini kita dicoba, yang saat ini kita memiliki rizki, kita sebetulnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki Anda, harta Anda, dibawakah untuk tujuan ibadah? Semuanya yang kita miliki akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memiliki anak, yang memiliki harta, akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan yang memiliki jabatan, jabatan Anda yang saat ini, berkah ataukah tidak? Untuk tujuan ibadah ataukah untuk menindas rakyat? Hanya mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yakinlah kepada Allah, apa yang kita hajatkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita sabar, dan sabar bukannya tidak dikabulkan, tetapi ditunda agar kita dites oleh Allah supaya sabar dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, barangkali waktunya tinggal sedikit. Komentar Ustadz, mungkin kalau ada orang yang berputus asa dalam pengobatan akhirnya mencari hal-hal yang salah, itu gimana? Sungguh dia telah mendapatkan 2 kerugian. Yang pertama, dia sedang menderita atau sedang tertimpa masalah. Yang kedua, ia telah melakukan perbuatan syirik. Tadinya kalau dia bersabar, dia cuma punya satu masalah, yaitu penyakit atau masalah dirinya. Tapi ketika ia berbuat salah di dalam cari pengobatan, mencari penyembuhan, karena sungguh kesembuhan itu milik Allah, Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan terapi, tapi Allah yang menyembuhkan. Baik, waktu kita sudah habis. Sedikit memberi masukan. Ya. Tim pemburu surga ini intinya untuk mengajak masyarakat umat untuk berburu-buru untuk mencari ridha Allah. Surganya dunia dan akhirat. Tidak hanya surga dunia, tetapi kita cari surga akhirat. Ya. Betul-betul kita tingkatkan iman dan takwa, dan takwa betul. Takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Apabila yang susah telpon, silakan bisa datang ke alamat ya. Kita buka praktek jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Ya, mungkin bisa tanya di TVRI Nasional. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Subhanallah. Mengingat pemirsa,